sepeda. Ini bukan reparasi sepeda, Dek, ya. Kok sepeda, Nyonya? Oh, tempat sepeda, bukan. Bukan penitipan kok sini. Wah, orang ini bagaimana? Itu yang... bahasa Belanda. Oh, maunya. Oh, iya, nah, ya. Kalau di sini permisi. Oh, iya, permisi. Ya, ya. Mari, ya. Anu ngambil pintu sendiri, Dek. Duh. Pintunya siapa yang diambil? Ngambil kursi sendiri. Oh iya. Kursi cuma dua sih ya. Boleh saya duduk itu? Boleh, di bawah ya boleh. Begini tante. Ah begitu aja. Kok begitu saja? Ada apa sih kok terlalu begini? Saya kan disuruh Mbak Sumiati. Oh suruhannya Sumiati? Iya. Waduh ya kebetulan ya. Kenalkan dong. Mm-mm. Nama saya Eko. Namanya? Eko. Eko. Iya. Siapa? Saya Mariam. Mariam? Iya. Jadi kalau begitu tidak salah saya datang kemari ya? Oh tidak. Tidak salah kok. Buat apa saya bikin salahnya orang enggak ya? Bukan begitu tante. Iya bagaimana? Panggil apa? Tante cukup tak saya? Eh? Cukup panggil tante? Panggil ses. Boleh. Ses kretek apa ses? Itu kan namanya rokok itu kok ses kretek banget. Yang dimaksud itu panggil aja mbak apa? Mbak toh? Iya. Nah. Kan terpautnya umur tidak seberapa toh? Oh tidak. Usianya berapa sih itu? Saya 25. Saya 19 ya dek. 19? Iya, kalau dibesarkan jadi berapa? 69. Itu belum di mistik gitu ya? Iya. Kalau di mistik gak karu-karuan nanti ya? Itu masa 25? 25 saya? Ya jangan dek, 21 aja ya. Ini soal umur apa mau beli, kamu itu nawar barang aja. Enggak, maksudnya itu umur 25 ya? Iya 25. Di Eko. Ah, bagaimana tante? Adakah ayamu? Ada? Adakah ibumu? Ada? Kayak nyanyian ya. Itu ya diteruskan. Kalau begitu kita pulang sendiri-sendirian gitu. Oh iya. Ngomongnya gak karu-karuan. Iya. Saya jauh datang dari Jakarta tante. Oh iya dek, Semarang sama Jakarta ya agak jauh. Anu maksud saya. Iya. Saya disuruh mengenalkan orang. Situ kan pesan orang ya. Oh iya di Jakarta lama dek. Lama. Di sana usum apa sekarang? Usum apa? Kalau di sini usum blimbing wolo gitu loh. Itu bukan usum-usuman tante. Iya. Kan kecut semua nantinya. Iya. Begini ya. Iya, bagaimana, Dek? Ini ada orang laki-laki yang mau kenal sama tante. Wah, orangnya kaya, tante. Oh, iya ya. Kaya betul-betul kaya. Kaya betul. Mm-mm. Waduh, sampai betul itu berapa macam nanti kalau kaya betul? Oh, itu sudah melebihi kekayaannya. Waduh, tuh, iya. Dari luar negeri. Jarang di Indonesia dia. Amerika, Jerman, Inggris. Aduh, wah, sudah. Sampai di sana terus ya. Ke Argentina orang ini. Aslinya orang mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Tapi lama di Argentina. Oh iya ya. Mau kenal sama saya? Iya. Aduh. Wah. Saya malu. Saya mandi dulu ya. Loh, buat apa? Soalnya saya belum mandi 2 hari kok ya. Makanya baunya dari sini sudah nyaut enggak karu-karuan. Itu bukan bau saya, Dek. Baunya apa? Baunya situ natap saya balik situ. Orang saya pakai minyak kok di situ enggak pakai apa-apa loh. 2 meter nyaut gini kok baunya. Kalau saya mandi di sungai kok, Dek. Di sungai? Iya. Mau renang terus ya. Gini tante ya. Dia mau kenal sama tante itu. Mm-hmm. Pokoknya dia sudah menyintai betul-betul sama tante Mariam ini. Oh, sekarang udah tiba di sini apa masih di Jakarta? Oh, di Jakarta sebentar lagi dia naik plane. Oh, naik pesawat. Wah, oh, dari Amerika itu naik apa? Garuda Airways. Oh. Wah. Pulangnya ke sini nanti dia akan naik Merpati Airlines. Lu nanti saya antar bisa langsung naik anu Cecak Rowo Airline nanti. Pokoknya situ kalau nanti jadi istrinya, ya, jangan takut. Dia nggak pernah makan apa-apa, ya. Wah, paling-paling ya telur apa saja sudah pernah dimakan sama dia. Saya kalau sudah jadi istrinya, terus selalu dikasih telur. Iya. Wah, kalau telur 2-3 nggak apa-apa. Kalau 10 saya ngermi sendiri nanti, ya. Kok begitu, tante? Pokoknya makannya istimewa terus. Iya. Nah, ini. Oh, Jengsim. Dek, masuk, Dek, ya. Iya, sehari tadi saya nanti-nanti kok, ya. Ini pesenanmu, Mbak. Sudah datang, Mbak. Oh, iya. Duh, orangnya itu. Duh, ini orangnya cakep, kan? Cakep. Orang kaya sekali, loh, Mbak. Pendeknya nanti Mbak Mariam di sana nggak pernah jalan kaki, nih. Nah, bener nggak? Oh, selalu dipikul, ya. Walor gitu. Saya naik mobil, tuh. Mobil. Saya kira dipikul, kayak. Masuk dipikul. Pikul, Mbak. Kenalkan, Om. Oh, iya. Kayak perkutut. Kenalan kok. Orang kaya memang gitu. Masa, jadi orang kaya itu terus gelegen terus, ya. Excuse me. Oh, kemarin udah dijual, memang. Soalnya kebutuhan untuk bayar lampu jadi dijual. Ngomong apa sih kamu itu? Nah, kios. Kok kios? Sudah tahu sama dia? iya. Maafkan dia gitu. Kios mie, kan kiosip. Kios calon dagangan mie. Maksudnya? Excuse me, itu bahasa Indonesianya maafkan aku. Nah. Oh, pakai bahasa Inggris. Inggris, orang kaya. Gak kerasa kayak modern. Gak kerasa nek di Inggris ya. Apa betul? Ah, benul. Betul nah. Ya. Omongan saya belum habis. Oh, masih banyak. Masih koma. Oh, koma. Ya. Berarti koma. Apa itu koma? Koma. Oh, koma. Belum di titiknya. Oh, iya ya. Nanti kalau sudah titik. Titik. Api kaya kalkun malah. Titik. Dia biasa di luar negeri. Oh, jadi rasa. Di Indonesia kalau ngomong iya. Sama orang di Indonesia itu agak kagok. Oh. Jadi rojok kagok, kagok. Lama-lama bisa mogok. Ya pokoknya kagok. Oh iya. Kalau sudah titik, baru situ bunyi. Iya. Tahu? Tempe. Tahu tempe. Tamune Tukarno mari. Ah ini orang kaya lho. Kaya yo kebangetan ngomong tahu tahu. Dolarnya banyak itu. Oh dolar ya. Apa betul saya berbicara sama Maryam titik? Oh, iya boleh titik atau koma bisa. Iki ngomong apa sekolah-sekolahan. Kalau dia sudah bilang titik, kamu nyaut untung. Iya. Oh ya, saya ini sebetulnya menanti-nanti kedatangannya tuan ini yang dibilangi sama Jeng Sumiati. Jangan ditirukan, ya, Maryam. Kamu ketawamu kayak Dursa Sono gitu kok. Kayak gendring caluring ngomongnya. Kamu ya. Sumiati, ya? Aku baru lihat wajah yang begini indah. Nah, makanya bagaimana? Ini benar-benar wajah yang antik. Wajah indah malah antik. Antik itu mestinya barang kuno kok ya. Justru barang antik harganya mahal. Oh iya. Bukankah begitu Maryam? Ya apa katanya tuan? Perkenalkan saya Jawul. Oh tuan Jawul. Oh. Iya, tapi bukan Jawul. Apa itu? Jawul. Oh, jadi bibirnya ngawet dulu. Jadi bunyinya nggak Jawul ya? Apa? Jawul. Jawul gitu kan? Bener, bener. Ngomong Jawul. 3 kali lepas bibirnya ya. Jawul. Bagaimana tuan Jawul? Bisa saya panggil Dek Maryam. Boleh saja. Dek. Ya, kak. Iya. Saya ini sudah lama jadi duda. Oh, iya. Istri saya meninggal dunia. Oh, iya. Untuk itu saya ingin cari ganti. Iya, ya. Jadi gantinya maksudnya Tuan Jawul yang mana? Supaya ada wanita yang mau hidup berbahagia di rumah saya. Oh begitu ya. Saya terima kasih atas kesediaan Tuan Jawul untuk bagaimanalah. Tadi sudah diomong ya Jawul. Sudah saya sudah bilang. Pokoknya sudah harus mau. Cuma sebelumnya saya harus tahu rahasia-rahasianya Dek Maryam. Kegemarannya kalau pagi makan apa, kalau siang makan apa. Kalau pagi makanannya pagi walang. Walang apa tuh yang? Walang genjor. Masuk walang mbak. Terus sore tekek. Aduh itu kan tidak ada di toko-toko. Sekarang serba kaleng di toko-toko. Oh ya. Minta minum pakai kaleng. Minta makan pakai kaleng. Minta roti pakai kaleng. Minta singkong pakai kaleng. Semuanya kok pakai kaleng ya? Luar negeri lho. Oh, orang kaya praktis. Ya. Serba kalengan. Serba praktis. Iya, ya. Tuan Jawul. Nanti pokoknya keturunan kita nanti bahagia. Wah, Uang saya di bank bertumpuk-tumpuk buat apa? Lah, maunya nanti buat apa itu? Buat anak cucu kita. Oh, begitu ya. Mau mencucui? Mencucui dari dulu menyucu ya. Omongannya sengak loh iki ya. Maksudnya menyucu ya. Maksudku hidup berumah tangga dengan saya sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Kaki nini-nini dan nini loro moto gitu ya. Kok diteruskan kamu itu? Kakek nenek dan nenek-nenek. Nah. Ya Tuan Jawul. Jadi Tuan Jawul nanti bermalam di Semarang apa kembali ke Jakarta? Ya nanti tergantung cuaca. Oh, biasa naik pesawat kok. Jadi melihat cuaca dulu ya. Iya. Kalau cuacanya buruk enggak jadi. Enggak jadi ya. Jadi, demi keselamatan. Oh, jadi hidup dan matinya dari cuaca ya. Cuaca. Oh, iya. Bersedia? Makanya rupanya persis cuaca buruk. Mbak ditanya itu loh, bersedia. Bersedia jadi istri gua. Kalau gua begini Tuan Jawul ya, soalnya di pegunungan itu ada. Kalau gua yang lebar, gua yang sempit ada. Gua itu saya. Katanya namanya Jawul, sekarang pindah gua. Bahasa Betawi. Oh. Nah, Jakarta itu saya ini dipindah jadi gua. Oh iya, saya jadi gua. Kalau kamu itu lu. Oh, lu pulang kemarin sama Hok. Kemarin soalnya mama itu sakit, swan-swan tuh sakit. Eh, kamu tuh dulu sekolahnya di mana, Yam? Lu kok mau sama lu? Lu itu kamu itu lu. Oh, saya lu. Oh, saya katanya gua. Saya gua, kamu lu. Lah, maka itu saya lu, jadi situ gua. Ah, benar. Guanya lu jadi ya. Oh, orang Jakarta itu kalau ngomong begitu ya. Udah lama di Jakarta. Ya, lama tapi sering pindah-pindah. Oh, saya juga dulu pernah 3 hari di sana yang ngomong. Di mana ya? Di Jakarta, di Jikir Tepir. Kok Jikir Tepir itu apa ya? Jakarta kalau ngomong kan pakai Jakarta Fair ya, Jikir Tepir. Jikir Tepir. Jikir Tepir. Ini Dek Mariam ya, nanti iya. Rumah ini dibongkar saja. Rumah ini dibongkar tuh nggak bisa kerja lagi di sini. Masih ada pekerjaan kok dibongkar. Nanti ya. Saya pindah di tempat yang luas ya. Oh, jadi nanti tingkat rumahnya ya. Berapa tingkat nanti? Ya 17 atau 18. Aduh, di atas sendiri. Iya. Berdinding. Berdinding. Bahasa Indonesia ini berdinding. Ngeri di sana. Celaka enggak bisa. Bawah itu kelihatan semut itu kecil-kecil gitu. Lama-lama biasa ya. Oh, begitu ya. Sumiati. Bagaimana? Kiranya cukup. Cukup. Ya. Mau pulang sekarang, saya Tuan? Saya mau permisi. Eko? Iya, Tuan. Ini uang untuk beli apa-apa kayak ya. Terima kasih. 200.000 ya. Nanti. Oh, 200 kalau ngasih. 200.000 itu padahal pekerjaan suami saya udah berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? Mariam, halo. Weh. Halo. Mulai si wong Jakarta. Sampai jumpa lagi ayam ya. Iya, terima kasih Tuan Jawul. Dipercaya orang itu ya. Kamu jadi istrinya orang itu minta apa saja kamu? Perusahaannya? Wah, banyak. Minta mobil kek, minta rumah kek, minta pakaian kek, minta tekek kek. Nah, Dek Eko, ini untuk siasat saja ya. Iya. Upama Dek Eko ini sementara ini pacaran dengan saya bagaimana? Loh, sementara? Maksudnya bagaimana itu? Untuk percobaan deh. Loh, dicoba dulu saya ini? Iya, bukannya begitu. Ini untuk membuat gara-gara saja. Oh, kamu kan masih punya suami, begitu maksudmu? Iya, saya ini punya suami. Bagaimana jadi, caranya suamimu itu panas? Untuk melepas suami saya, menghindari dari saya. Jadi saya kan sudah bebas, tidak ada apa-apa. Jadi di Eko nanti kayak-kayak dengan saya itu selalu merayu ya. Oh, begitu. Iya. Jangan takut, walaupun kamu jadi istri saya untuk selama-lamanya enggak apa-apa. Tahan menghadapi saya. Ada apa? Katanya pindah, mengapa pulang? Nah, makanya sudah dapat tempat di Surabaya saya. Maunya? Nah kamu sekarang saya bawa ke sana. Di sana kontrak? Ya kontrak dong untuk sementara. Saya nggak mau kalau kontrak, harus punya tempat sendiri. Loh, pertama itu harus begitu. Sebentar lagi saya ini bikin rumah besar. Nah ini, Sari Pasifik itu rumahnya siapa nanti? Oh, Mariam yang punya itu? Enggak. Siapa yang punya ini? Saya ini tanya. Oh, tanya kok Mbak De. Yam, ini begini, saya kirim surat padamu itu sudah berapa kali enggak pernah balas itu. Surat datang tapi tidak ada perlunya saya membalas gitu loh. Oh, saya tahu. Saya ini takut sama Mas Eko. Siapa itu, Yam? Ini. Ini kan ini masalah lirik. Apanya apa? Singa. Kamu mulai nih ya kamu Nesu, ya. Begitu saya datang, makanya kamu kok enggak pernah balesin surat saya. Jadi iya. Kamu sudah punya ini piaraan kamu ya. Bu, mulai ya. Indira ya. Yang menuduh ya dia sendiri ya. Tapi rupa-rupanya kok betul-betul tuduhan itu. Betul. Binatang apa itu yang kamu ini piara? Binatang memamah biak. Loh. Manusia ya. Manusia binatang. Kalau kamu dapat saya, itu umurmu sudah sebanding, nah, sudah sama-sama tua. Lah kamu itu sudah tua dapat anak-anak yang masih ingusan. Soal usia itu tidak menjadi ukuran. Nah. Soal cinta tetap cinta, soal rumah tangga tetap rumah tangga. Oh tahu saya sekarang. Tahu apa? Tawasin. Tahu apa? Tawasin lah enak awakmu. Yam, ya. Sayang, halo. Dekat sini aduh, dong. Aduh, bikin semata-mata kamu Yam ya. Semata-mata? Iya. Semata dua aja kok bikin semata-mata tambahan lagi. Artinya kamu tuh menyolok sekali di hadapan saya. Menyolok itu terserah pikiranmu sendiri. Saya ini bekerja siang malam membanting tulang. Udah nih tulangmu kau banting. Membanting tulang itu kerja keras. Iya maksudnya? Untuk menghidupi kamu. Itu kan dari dulu membanting tulang. Nah. Terus membanting tulang. Tapi hasilnya nul, tidak ada artinya sama sekali. Loh ya apa hasilnya nul? Saya bisa beliin apa-apa kamu itu kan dari hasil kerja saya. Tapi apa? Beli apa? Namamu siapa? Eko. Oh Eko. Kamu tidak bisa mencari perempuan lain kalau enggak membajak suaminya orang. Loh, suaminya orang istrinya siapa? Orang. Istrinya orang. Keliru. Oh, ngomong, orang emosi kan kepaten kecodot kalau ngomong. Sekarang kalau dipandang dari dicerminkan saja wajahmu dengan wajahku, cantik mana ya? Ganteng mana ya? Ya lumayan Eko dong. Loh, gantengnya ganteng kamu, tapi sedepnya sedep saya. Sedep apa? Dowe lumbah gitu kamu. Dowe. Sawangan entem nak kaya Bagong ngono. Bagong iya kamu boleh begitu. Maksudmu sekarang bagaimana? Maksud saya tidak perlu sudah didekati oleh Mas Pentil. Minta cerai? Cerai sekarang boleh. Boleh. Perempuan tidak kamu saja. Sumbar-sumbar ya kamu ya. Di mana perempuan? Pasar pagi kan perempuan tok di sana. Oh, jangan kamu sendiri yang bilang laki-laki, ya. Pasar pagi perempuan tok. Laki-laki bukan kamu sendiri, Dik. Di mana? Pasar sapi. Tidak laki-laki. Iya, belantik tok itu pasar sapi. Saya cerai sama kamu, tidak apa-apa. Masih banyak lagi saya yang menunggu. Saya juga begitu. Lepas dari kamu antri di belakang. Akhir-akhir. Sudah jangan dirokan ya pokoknya. Saya cerai sekarang. Saya cerai. Cerai dong. Ayo, mana? Lapangan. Loh. Nyerai kok ke lapangan? Surat cerai itu carinya di mana, Mas? Ya, di kantor agama sana. Oh, agama ya. Kok di lapangan. Oh, orang marah kok saya dapat-dapat. Lah kamu dulu kawinnya sama Mariam di mana? Di lapangan. Loh. Di lapangan. Joko loro saya sama dia. Loro di mana kamu? Tangkepan. Iki loro beri-beri aku loro panu ngono. Ketemu di rumah sakit kok loro beri-beri ngono. Joko loro itu pertemuan pertama itu loh, Yam. maksudnya? Iya, Joko pertama. Wis pokoknya itu hilang karena dibakar atau apa itu Pak Istiwan? Dibakar ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Sebentar lagi, Dik, saya memilih rumah besar. Sebentar lagi bisa beli sungai. Beli sungai. Beli gunung. Apa hasilnya gunung? Ketek. Kowe enak nggo nyakar gegermu situ ya. Mbak. Ye. Saya kembali lagi, Mbak. Oh, kok kembali? Jangan bosen loh, Mbak ya. Iya. Ada titipan surat. Oh, jadi anu, titipan surat kilat. Ya ini titipan surat dari tadi loh, tuan tadi. Oh, iya. Heeh. Mm-hmm. Oh, ini. Kamu yang jodoh-jodohkan sama pemuda itu. Pemuda mana? Katanya teman-teman itu berarti kamu teman antara Mariam dan kamu itu mau menjodohkan si Eko itu ya. Oh, ini marah suamimu. Enggak, menyanyi. Oh, menyanyi. Menyanyi marah kok menyanyi. Marah. Lihatin, kalau laki-laki hidungnya mekrok gitu ya mesti marah kamu itu. Ah, marah biarin, Mbak. Biasa. Laki ya. Bisa. Ini namanya laki-laki enggak ada harganya. Saya enggak apa-apa deh. Tawur saya enggak apa-apa. Mulai ngejak tawuran. Ngejak tawuran. Surat apa, Dek? Ini suratnya, Mbak, nih. Saya enggak bisa lama-lama loh ya. Lo enggak minum-minum dulu, Dek? Aduh, minum terus di sini enggak pernah dikasih. Lalu kamu mau kemana? Mau pulang. Saya antarkan yuk. Kamu baru ngomong cerai sudah mau ngantarkan cewek. Lo enggak apa-apa dong, kamu juga semata-mata. Kalau saya mau berbuat sesenang hatiku. Ya kalau itu mau sengsum. Buat apa? Oh, buat ganjelnya kok. Ganjelnya kolkas kamu. Buat apa ya? Buat ganjelnya kolkas kan bisa. Buat ganjelnya kolkas. Bagi dong uangnya lo ya. Surat. Goblok ini enggak bisa baca ini. Oh, surat ya surat. Apa? Kok sampai begini ya? Kenapa? Apa isinya? Aduh, kok sampai hati ya dia begitu bilangnya. Bagaimana sih lihat sih suratnya? Saya baca ini. Coba baca. Mas Pentil. Apa? Mau kemana? Pergi. Jangan. Jangan apa? Jangan kau teruskan kau pergi. Loh. Aku tetap mencintai kau. Oh, tidak bisa. Cerai. Talak sudah saya jatuhkan sampai batuk ini. Saya sudah menjatuhkan itu. Talaknya jatuh. Kamu sudah tahu isinya ya? Isinya bagaimana itu? Ya, tak bacakan ya. Mm-mm. Buat Mariam. Mm-mm. Maafkan Yam, saya harus kembali ke Amerika. Dan perkawinan ini sementara ini dibatalkan saja. Batal? Batal, Yam. Siapa itu? Jawul. Jawul? Hmm. Yang mau ngawin Mariam? Iya. Ikut ke Amerika! Mana? Ikut ke Amerika! Udah batal kok Amerika. Ayo, ikut ke sana, bambung kamu. Begini, Mas, biar... Yes, gak bisa! Rayuan gombal! Gini, Mas, ya. Yes, tidak ada. Merengek-rengek kamu pada. Biarpun kontak, biarpun bagaimana saya jadi orang gelandangan asalkan berdampingan dengan Mas Pentil. Tidak bisa, lebih baik kamu gelandangan sama Eko itu. Ya. Ayo, kalau kamu jadi suaminya Eko apa nih enggak dipangani gundule itu kamu. Dia itu cuman anu, cuman enggak kamu. Ejen aku ngerti. Ejen apa kamu? Wih, makelar itu. Lo kamu ada makelarnya? Ada dong. Lo kurang ajar ini. Yang persennya? Istrinya. Persen apa? Wong gagal lo persen. Katanya 200. Nah ini mau dibikinkan rumah tawon. Orangnya pulang ke Amerika kok ya. Saya sudah terlanjur menyintai kamu loh. Terlanjur menyintai tapi tanpa uang dari majikan itu tadi. Sementara ini suamimu digadaikan kan? Digadaikan apa? Kamu sudah betul-betul menyintai istriku? Enggak, itu tadi pura-pura kok. Enggak, kalau memang betul layani yang. Layan ono. Cuman pura-pura kok. Pura-pura layan ono. Dua hari mati dia nanti. Iya, enggak tanggung menghadapi saya. Enggak bisa. Sudah, persen. Mas Pentil. Pokoknya saya mau berangkat ke Surabaya. Ampunilah diriku. Tiada ampun bagimu. Aku sudah muak melihat wajahmu. Mengapa sampai kamu mengeluarkan kata-kata? Sebab aku sudah mangkel. Mangkel betul aku padamu. Jangan. Jangan mangkel. Benar, saya tidak akan lepas dari tangannya Mas Pentil. Kamu mau kembali pada saya? Boleh. Sungguh-sungguh? Sungguh. Kamu harus sumpah sama saya. Nah, apa saya jadi saksinya. Apa itu sumpahnya? Sumpah apa kamu keluarkan? Sumpah bahwa kamu menyintai suamimu. Kalau memang saya tidak menyintai Mas Pentil, mudah-mudahan saya disambar kilat khusus. Ini disambar petir. Begini. Iya. Pokoknya sekarang juga kamu sudah sadar. Sadar. Persoalan ini tidak akan nyeleweng lagi. Tidak. Maka itu demi kebahagiaan kita. Mas Eko, iya. Rumahmu mana, Mas? Sini. Oh, Semarang. Iya. Mau ikut saya ke Surabaya? Kapan? Sekarang juga. Boleh saya antar. Boleh. Mau ya? Iya. Nah, nanti di sana Mas Eko kita carikan pekerjaan. Iya. Kalau bisa ya. Iya. Kalau nggak bisa kita buang ke laut saja ya. Loh, sudah sekarang gini aja saya menghubung Mbak Sumiati, saya mau ke Jakarta dulu ya. Oh, ya nanti dulu. Kita berangkat sama-sama nanti. Oh, begitu. Berhubung ini pakaian sudah disiapkan kan? Bagaimana? becak di Semarang sini kan untuk bertiga nggak bisa. Gak bisa. Nah, kamu sama Mas Bentil naik becak. Naik becak. Nah, lah kamu ya? Mariam. Saya yang genjot. Enak lo ya. Oh iya pantas ya. Pantas apa? Naik, naik apa sudah, naik apa bemo bisa. Bemo. Hmm. Ini ke Surabaya iya, langsung. Iya Surabaya. Yang baik. Jadi untuk meringankan beban, naik truk yang muat sapi. Enak campur sapi. Campur sapi enak. Gengsi dong. Gengsi. Gengsi apa ya? Duit aja nggak ada. Belum gajian saya. Iya, naik iya. Truk campur sapi. Iya naik truk. Iya. Nanti kalau kamu agaknya haus, minum gandol di sapinya. Oh, begitu ya. Enak ya kamu. Ayo. Enak ya, sedot-sedotan ya.